Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdal syakirin adh-dhakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin al-muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatul kiram, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, atas segala kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita dapat dipertemukan di majlis dan forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa saya haturkan jazakumullahu khairan atas kehadiran jamaah sekalian. Semoga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Ikhwatul kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema saat kita berbeda. Maksud utama dari tema yang akan saya sampaikan tersebut, yang pertama adalah pentingnya kedewasaan. Artinya kita perlu dewasa dalam menghadapi perbedaan dan saat kita berbeda. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mengakui dan menerima kalau perbedaan itu sesuatu yang nyata, ada, terjadi, sehingga kita lebih lapang dada dalam menghadapinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus lebih cenderung membuka pikiran, dalam artian open minded, sehingga kita tidak kaku dan menganggap perbedaan itu sesuatu yang tabu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perbedaan yang saya singgung di sini adalah perbedaan yang sifatnya tanawu, ragam ibadah, perkara-perkara kontemporer yang muncul belakangan, yang memang disitulah ranahnya perbedaan. Bukan perbedaan yang sifatnya tadad atau kontradiktif. Karena kalau perbedaan yang sifatnya tadad atau kontradiktif, ini adalah perbedaan yang bersinggungan dengan persoalan keyakinan atau akidah. Sementara soal akidah atau keyakinan itu tidak boleh ada perbedaan. Ikhwatul kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat kalau perbedaan itu sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, baik di tengah-tengah kita ataupun di tengah-tengah kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Yang melatar belakangi terjadinya perbedaan itu adalah bertingkat-tingkatnya pemahaman dan juga bertingkat-tingkatnya kemampuan akal dalam mencerna sesuatu, sehingga mau tidak mau sampai kapanpun perbedaan itu akan tetap ada dan akan tetap terlahir. Tapi ingat, ya, ada dua perbedaan yang tidak boleh untuk kita lupakan. Yang tadi sudah disinggung, ada perbedaan yang sifatnya tanawu dan disitulah ranahnya perbedaan. Ada perbedaan yang sifatnya tadad, kontradiktif. Di situ tidak boleh ada perbedaan sebab menyangkut persoalan apa? Akidah. Bukan lagi ragam ibadah. Nah, jadi sekali lagi, hal yang harus kita ingat adalah perbedaan itu perkara yang nyata. Ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal di tengah-tengah kita, dan yang melatar belakanginya adalah bertingkat-tingkatnya pemahaman dan bertingkat-tingkatnya kemampuan akal dalam mencerna sesuatu. Ya. Sementara bagi kita kaum muslimin khususnya sangat menyadari bahwa Islam itu tidak akan mulia, kaum muslimin itu tidak akan berjaya kecuali kalau bersatu. Bersatu kalimatnya dan hatinya juga menyatu, serta masing-masingnya menjauhi perkara-perkara yang rendahan dan remeh. Ya. Maka oleh karena itu harus kita pahami dan harus kita jadikan sebagai mindset. Meskipun bertingkat-tingkat soal pemahaman, bertingkat-tingkat kemampuan akal dalam mencerna sesuatu, jangan sampai perbedaan yang terlahir karenanya membuat hati juga ikut-ikutan berbeda. Hati harus tetap satu. Karena agama Islam ini adalah agama yang semua ajarannya itu mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Dalam hal apapun, selalu ujungnya itu adalah arahan agar bersatu dan menjaga persatuan. Nah, makanya Tuhan kita, ilah kita, Rob kita itu satu. Nabi kita satu. Kitab kita juga satu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak menjadikan hati tetap satu meskipun jumlah kita banyak. Ikhwatul kiram, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan itu telah ada dan terjadi di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang semangat berjuang menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan Islamnya itu luar biasa. Terjadi perbedaan di tengah-tengah mereka seperti apa yang pernah dicatat dalam sejarah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau punya pendapat bahwa orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu harus diperangi. Ini pendapatnya. Sementara sahabat Umar ibn Khattab tidak sependapat dengan itu. Ya. Sahabat Umar ibn Khattab tidak sependapat dengan itu. Selama seseorang itu menampakkan keislaman yang baik, meskipun enggan untuk membayar zakat, tidak perlu untuk diperangi terlebih dahulu. Ada perbedaan pendapat di antara kedua orang hebat ini, tetapi tidak kemudian saling menjauh, ya. Tidak kemudian saling membelakang, tidak kemudian saling memboikot, dan tidak kemudian saling menyerang, ya. Ini yang harus kita ketahui. Perbedaan apapun yang terjadi di tengah-tengah mereka, itu ternyata tidak membuat mereka saling memboikot. Justru yang ada, mereka tetap memberikan respek, saling menghormati. Terjadi juga perbedaan pendapat antara sahabat Utsman bin Affan dengan sejumlah sahabat lainnya, seperti sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, dan yang lainnya saat mereka berada di Mina. Bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud ini berpendapat kalau di situ sholat sempurna, tidak kosor. Sementara sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, dan sejumlah sahabat lainnya berpendapat harus kosor karena kita safar. Tapi apa yang terjadi? Saat yang menjadi imam itu adalah Utsman bin Affan, maka mereka semua yang berpendapat harusnya kosor ikut dengan sholatnya Utsman bin Affan yang sempurna, tidak kosor. Karena tetap sah sholatnya. Tidak kemudian yang kosor jadi batal. Tidak kemudian yang sempurna juga jadi batal. Lihat bagaimana para sahabat selalu open-minded dalam hal ini, ya. Tidak memaksakan pendapat. Nah, bahkan perbedaan pendapat itu juga terjadi di tengah-tengah para rasul. Terjadi di tengah-tengah para rasul. Seperti debat yang terjadi antara Nabi Adam alaihi salatu wasalam dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, "Ya Adam, anta abuna." Wahai Adam, engkau ini bapak kami. Engkau ini mengecewakan kami semua. Engkau ini membuat kami semua keluar dari surga. Kata Adam kepada Musa, "Ya Musa, laqad istafaka Allah bikalamihi." Allah telah memilihmu menjadi orang yang di mana Allah bicara langsung kepadamu. Apakah engkau akan mencela aku karena sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi pada diriku 40 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan aku? Terus saling bantah membantah. Seperti disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan kita tidak perlu membahas kapan ketemunya Adam dengan Musa karena jaraknya sangat jauh sekali, ya. Itu tidak perlu untuk kita bahas, ada pembahasannya tersendiri dan dijelaskan oleh para ulama. Namun yang patut untuk kita cermati, untuk kita lihat di sini adalah bagaimana meskipun terjadi, ya, bantah-membantah antara keduanya, tidak kemudian timbul permusuhan, tidak kemudian saling membenci, tidak kemudian saling apa, membelakang. Dan ternyata beda pandang, beda pendapat itu tidak hanya terjadi di kalangan para rasul, hatta di kalangan para malaikat. Mungkin antum semua ingat hadis tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Dia pengen bertaubat, kemudian dia pengen ditunjukkan kepada seseorang untuk bertanya apakah taubatnya bisa diterima, masih ada kesempatan bagi dia atau tidak. Lalu dia ditunjukkan kepada seseorang yang ternyata orang pertama yang didatanginya adalah ahli ibadah tetapi minim ilmu. Ya, bukan seorang alim, bukan seorang ulama, dia hanya dikenal gemar melakukan ibadah. Datang kepadanya kemudian bertanya, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat? Aku ini sudah membunuh 99 orang, mati semua di tanganku. Dan ternyata jawabannya adalah dosamu terlalu berat, sepertinya pintu taubatmu tertutup. Marah dia, kemudian dipenggalnya lah ya si ahli ibadah itu, sehingga lengkap sudah, dia membunuh 100 orang. Baru kemudian dia mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang alim, ya, seorang yang berilmu. Datanglah kepadanya, menyampaikan pertanyaan yang sama, dan dijawab bahwa pintu taubat masih tetap terbuka, masih ada kesempatan bagimu untuk bertaubat dari dosa-dosamu. Kemudian si alim itu memberikan saran kepadanya, sekarang kamu pergi ke satu tempat di mana di situ banyak orang-orang soleh melakukan ibadah. Kamu konsentrasi, fokus untuk melakukan ibadah di sana. Berangkatlah dia. Di tengah-tengah perjalanan, Allah menghendaki lain. Belum sampai di tempat tujuan, dia meninggal dunia. Datanglah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Keduanya berebut. Keduanya merasa paling berhak untuk membawa ruhnya. Malaikat azab merasa berhak untuk mengambil dan membawa ruhnya, karena ini pendosa, belum sempat bertaubat. Malaikat rahmat merasa paling berhak untuk membawa apa? Ruhnya, karena dia sudah punya niat yang baik. Terjadi cekcok, terjadi perdebatan, beda cara pandang antara kedua malaikat itu. Tapi apakah kemudian terjadi pertengkaran sampai berkelahi keduanya, dorong mendorong, pukul memukul? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi jangan pobi dengan kalimat apa? Perbedaan. Jangan takut dengan kata-kata perselisihan, silang pendapat. Itu biasa. Sudah terjadi di tengah-tengah orang-orang yang hebat, di kalangan para sahabat, di kalangan para rasul, bahkan para malaikat. Yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana mereka menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi itu. Bahkan di zaman kita sekarang ini, para ulama kita, terjadi perbedaan pendapat dalam perkara-perkara yang terutama berhubungan dengan masalah kontemporer dan juga ragam ibadah. Tetapi satu sama lain saling respek, satu sama lain saling menghormati, tetap mengedepankan rasa cinta, tetap menjaga kesatuan apa? Hati. Kenapa bisa mereka seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena hati dan jiwa mereka itu bersih, tidak ada tendensi-tendensi lain. Memang lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sehingga menganggap perbedaan pandang tentang sesuatu itu hal yang biasa selama itu masih ada dalam ranahnya, tidak keluar dari apa? Ranahnya. Gak ada di antara mereka saling boikot, tidak ada di antara mereka yang saling mencaci maki, gak ada di antara mereka yang saling menyikapi. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti arahan, mengikuti pendapat para ulama, ya, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi juga perbedaan, ya, di tengah-tengah kita. Ya. Mungkin saja ada yang mengikuti alim, syekh, ya, ulama A, ada juga yang mengikuti alim, syekh, ulama B dalam persoalan yang sama, masing-masing dengan dalilnya. Ini hal yang lumrah, ini hal yang biasa dan harus kita biasakan dalam apa? Dalam menghadapinya. Ya, jangan pobi, jangan takut. Ini bukan hal yang aneh. Ya. Jangan karena gara-gara sedikit berbeda tentang sesuatu, kemudian saling membenci, saling membelakangi, ya, saling memboikot. Para ulama kita tidak seperti itu. Ya. Jadi kewajiban kita, ya, mengambil ilmu dari para ulama itu bukan hanya sebatas teori dari kitab-kitab yang kita baca, kita dengarkan, ya, kemudian kita jadikan sebagai prinsip acuan dalam hidup. Tapi juga kita belajar ilmu dari para ulama itu, ilmu tentang kehidupan. Ini juga penting. Yang lebih ke arah praktek nyata di lapangan. Ini penting. Seperti apa para ulama menyikapi tentang masalah ini? Ya. Ikhwatul kiram, muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenapa sampai terjadi kegaduhan, saling boikot, saling benci, saling menjauh saat beda pandang tentang sesuatu. Padahal sesuatu yang dimaksud itu adalah sesuatu yang memang ranahnya terjadi perbedaan padanya. Ya. Ada beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yang memicu terjadinya hal tersebut. Antara lain yang pertama adalah at-ta'assubul a'ma, fanatik buta. Fanatik buta. Orang kalau sudah fanatik kepada seseorang, katakanlah kepada A, maka secara tidak langsung ia akan membatasi agama itu hanya ada padanya. Ya. Dia akan batasi persoalan agama itu hanya ada padanya, enggak ada pada yang lainnya. Pada akhirnya siapa yang bersamanya berarti teman, pendukungnya, dan siapa yang berbeda dengannya berarti musuhnya, ya, dan lawannya. Waliyadzubillah. Banyak di antara kita sebenarnya secara teori mengerti apa itu fanatik, apa itu ta'asub secara teori itu. Ya. Karena pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran atau informasi tentang tercelaknya fanatik, ya, itu sudah sering kita dengar. Makanya secara teori sebenarnya banyak di antara kita yang sudah paham apa itu ta'asub, apa itu fanatik. Tetapi praktek di lapangan banyak yang justru terjebak di dalamnya, baik sadar ataupun tidak sadar. Ya. Banyak terjebak. Ya, mungkin saya kasih contoh misalnya di tempat A, kalau adzan subuh itu ada as-shalatu khairu minan naum. Di tempat A ini biasanya dibaca di adzan kedua. Ya. Sementara di tempat B, sholatu khairu minan naum itu dibaca di adzan pertama dari sholat subuh, ya, adzan pertama di fajar kadzib. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Begitu. Di tempat A diucapkan di adzan kedua, ya, di tempat B diucapkan di adzan pertama. Kemudian ada beberapa orang yang menganggap bahwa di tempat B itu banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang hebat, sehingga memberikan kepercayaan yang berlebih kepada tempat B tersebut. Sementara masalah ini adalah masalah khilaf, ya. Dan memang ranahnya untuk berbeda. Akhirnya beberapa orang ini kemudian mendatangi tempat A dan menyampaikan seakan-akan mengingkari, kenapa di sini kok as-salatu khairum minan naum yang dibaca di azan kedua, kan di tempat sana dibaca di azan yang pertama, kenapa di sini kok dibaca di azan kedua? Jadi seakan-akan apa, menyalahkan, ini tidak benar, seakan-akan mengatakan seperti itu. Coba lihat di tempat B, enggak seperti ini. Beberapa orang yang seperti ini sesungguhnya sudah terjebak dalam apa yang disebut dengan fanatik ta'assub. Mestinya tidak begitu cara menyikapinya. Selama ini satu masalah, masalah yang ranahnya memang khilaf, tidak jadi masalah, tidak harus memberikan pengingkaran. Dulu guru saya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, waktu di Yaman, ada salah satu murid yang bernama Usamah Al-Qusi, Mesir, ya, yang sekarang sepertinya sibuk dengan urusan-urusan politik, ya. Usamah Al-Qusi, salah seorang muridnya, murid terbaik, dia menulis buku judulnya khusus tentang azan, di mana pendapatnya, pendapat Usamah Al-Qusi itu, kalau as-salatu khairu minan naum normal dibaca, wajar di azan yang kedua. Sementara Syekh Muqbil sendiri memandang kalau itu diucapkan di azan pertama. Usamah Al-Qusi kemudian datang ke hadapan Syekh Muqbil. Ya Syekh, wahai Syekh, saya tahu Anda berpendapat bahwa salatu khairu minan naum itu dibaca saat dikumandangkan azan pertama. Tapi saya berpendapat bahwa ini dibaca normal di azan yang kedua. Apa jawab Syekh? Kamu tidak perlu ragu, silahkan kamu dengan pendapatmu. Lihat, jadi beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk apa? Fanatik, untuk ta'assub. Kamu dengan pendapatmu, silahkan kamu tulis pendapatmu di situ tanpa ragu, ya. Tanpa harus apa? Ragu. Jadi hal yang lumrah, hal yang wajar kalau kemudian ada sebagian tempat yang melafadzkan azan kedua dengan as-salatu khairu minan naum, ada juga tempat yang lainnya melafadzkan azan as-salatu khairu minan naum itu di azan yang pertama dari salat fajar atau dari waktu fajar. Itu hal yang biasa, ya. Nah, disinilah pentingnya kita membuka wawasan, ya, membuka pikiran agar lebih bisa menerima, agar dewasa, ya. Tidak perlu memaksakan. Nah, maka penyebab pertama adalah fanatik buta, ya. Ini harus kita hindari. Nah, kemudian yang kedua adalah hati dipenuhi oleh penyakit. Ya, kalau bicara soal penyakit hati, ya banyak sekali. Ada dengki, ya kan? Ada al-kibr, sombong, ya, merasa lebih banyak ilmunya, ya. Atau juga bangga dengan pendapatnya, ya. Dan seterusnya. Semua ini masuk dalam kategori penyakit hati. Ketika seseorang hatinya itu dipenuhi dengan penyakit, maka dia akan menyalahkan siapa saja yang tidak sependapat dengannya. Dia akan menyalahkan siapa saja yang tidak sependapat dengannya, atau kalaupun tidak secara terang-terangan menyalahkan, tapi kata-katanya ada unsur memaksa untuk mengikuti pendapatnya, ya. Merasa bangga diri, merasa sombong, merendahkan yang lain, ya, mungkin dengan bahasa saya ini keluaran luar negeri loh. Lah kalau fulan ya, sekolahnya lokalan, nah, ya tinggal diperbandingkan aja mana coba yang patut dan layak untuk diikuti. Saya ini duduk di depan Syekh, depan Alif. Fulan di depan murid-muridnya Syekh. Ya, coba buat perbandingan. Nah. Ya. Karena seperti itu, maka terjadilah apa yang terjadi yang tidak diharapkan. Ya. Terutama di kalangan orang-orang yang mengikutinya secara brutal. Mengingkari siapa saja yang tidak sependapat. Menyalahkan siapa saja yang tidak sependapat. Ya. Nah, maka saya ingin ingatkan kembali bahwa saat kita berbeda, hati tetap harus sama. Ya. Hati harus tetap sama. Enggak ada alasan bagi kita untuk ketika berbeda, hati juga berbeda, saling menjauh. Ilah kita satu, nabi kita satu, kitab kita satu, agama kita satu. Ya. Cobalah terbuka, jangan kaku. Ya. Cobalah terbuka, jangan kaku. Apalagi kita hidup di negara ini, ya, yang banyak kaum muslimin di dalamnya, ya, tentu saja banyak perbedaan yang terjadi. Ya. Jangan sampai kita terlalu memaksa dan kemudian dikesankan merasa sebagai pihak yang paling benar. Para ulama kita tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Yang mereka perlihatkan di hadapan kita adalah tetap respek kepada yang berbeda cara pandangnya dengannya. Nah. Khotul kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah taqdisul ashas. Apa yang dimaksud dengan taqdisul ashas? Mengkultuskan seseorang. Ya. Menganggap seseorang itu suci, menganggap seseorang itu tidak pernah salah, ya. Sehingga kalau ada orang lain yang berbeda dengannya, maka orang lain itu pasti salah. Nah. Kita tidak dididik untuk mengkultuskan siapapun, ya. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Kata Imam Malik rahimahullahu taala dulu, ya. Bahwa setiap orang itu yukhadhu wa yutraku qauluhu. Bisa diambil dan ditinggalkan pendapatnya, perkataannya, kecuali pendapat dan perkataan penghuni kuburan ini. Yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau mengkultuskan seseorang, maka Rasulullah lah, ya, orangnya. Baru dibenarkan. Kalau kita mau menganggap tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka Rasulullah lah orangnya. Karena beliau jelas maksud dilindungi dari kesalahan. Sedangkan selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan jaminan itu. Jadi apa alasan kita kemudian menganggap, oh kalau fulan ini tidak pernah salah. Nah, jadi setiap pendapat-pendapatnya ya lebih layak untuk diikuti. Padahal sekali lagi, dalam perkara-perkara yang di situ ada keleluasaan untuk berbeda. Masalah-masalah fikih, ibadah. Ya. Jangan sampai kalau misalnya, ya, di tempat seseorang yang kita kultuskan itu azannya begini, sementara di tempat yang lain tidak, itu kemudian disalahkan. Azan yang benar, yang sesuai dengan syariat itu yang di sini. Kalau di tempat lain enggak boleh seperti itu. Ya. Masalah fikih adalah masalah yang di situ ada keluasaan untuk kita berbeda di dalamnya. Ya. Jadi dalam masalah ini jangan pernah ada istilah kultus takdisul ashas, menganggap seseorang itu tidak pernah salah. Ya. Ini sangat keliru. Nah, sudah masuk azan kah? Ini keliru. Ini harus diperbaiki. Makanya saya selalu ingin diingatkan, ayo buka pikiran, buka wawasan, tampakkan kedewasaan. Kita harus selalu open minded dalam hal ini. Jangan kaku, terima perbedaan yang ada dan tetap memberikan respek dan penghormatan selama ada dasarnya. Begitu. Karena kita kan punya dasar jelas, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita saja berbeda tentang sesuatu dan mereka tidak ribut, kenapa kita yang perang? Kenapa kita yang menjadi korban perbedaan? Jangan menjadi korban perbedaan. Justru harus menikmati, ya, mengikuti. Inilah kekayaan atau hasanah Islam. Ya, seperti ini. Ajaran Islam itu begitu apa? Luas. Para sahabat itu tidak satu kata dalam hal-hal yang memang ranahnya boleh di situ berbeda. Banyak berbeda-beda pendapatnya. Tapi mereka tetap karrojulin wahid, seperti satu orang dengan satu hati. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah yang barusan saya singgung, ya, yaitu in'idamut tafahum ingda ikhtilafil aro, tidak adanya upaya untuk saling memahami ketika berbeda. Ya, enggak mau open minded, ya, malah cenderung tanafur al-qulub, saling menjauh. Tidak mau menerima perbedaan, ya, tidak mau menerima perbedaan. Nah, beda dalam soal bacaan tajwid saja ribut, yang sebenarnya terus begini bukan begitu. Para ulama tidak pernah meributkan soal bacaan apa? Tajwid. Ya. Makanya belajar, kita perlu belajar tentang ilmu kehidupan juga dari para ulama itu. Bagaimana cara mereka hidup? Ya. Kan hanya sebatas teori saja yang kita pelajari. Sesuatu yang berhubungan dengan teori, pendidikan itu penting. Tapi ilmu kehidupan juga sama pentingnya. Ya. Nah. Bahaya kalau seandainya kita tidak mau membuka diri, ya, dalam hal ini. Kita tidak mau menerima perbedaan. Ya. Karena nantinya kita tidak akan pernah bisa bersatu. Sekecil apapun hal terjadi, itu bisa menjadi sebab kita saling menjauh. Ya. Dan sepertinya tingkat sensitivitas antar kita dan di tengah-tengah kita itu begitu besar. Ya. Ini perlu dirubah. Perlu diperbaiki. Di dalam Al-Quran, ya, di surat Hud ayat 118 dan 119, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau syaa rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Walau syaa rabbuk, dan kalau seandainya Rabbmu itu berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, Allah bisa saja menjadikan semua manusia ini sebagai umat yang satu. Bisa saja. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa berselisih. Coba lihat. Mereka senantiasa berselisih. Silang pendapat, terjadi perbedaan cara pandang tentang sesuatu. Manusia itu senantiasa seperti ini keadaannya. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang dirahmati oleh Allah? Yang dirahmati oleh Allah itu adalah al-muttafiqun, la yakhtalifun, mereka yang selalu sepakat, ya, tidak berselisih. Sampai di situ enggak, ada kelanjutannya. Wa idza ikhtalafu, kalau mereka berselisih, la yatabaghaduna wa la yatadabarun, mereka tidak saling membenci, mereka tidak saling membelakangi, tidak kemudian saling menyikapi satu sama lain, apalagi kalau sampai pada tingkatan saling mentahdir. Keliru. Saling menyalahkan, saling memvonis. Itu bukan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, yang dirahmati oleh Allah itu adalah orang-orang yang muttafiqun la yakhtalifun. Bersama, bersatu, tidak berbeda, berbeda. Wa idza ikhtalafu, apabila mereka berbeda, lihat, la yatabaghadun wala yatadabarun, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi. Ya. Maka jadikan hati tetap satu meski kita berbeda dalam beberapa hal. Ya. Dan ini kan perlu kedewasaan. Ya. Apalagi kalau misalnya kebanyakan kita ya dari awal sudah salah didikan. Repot, ya kan? Menyikapi sebuah perbedaan cara pandang itu sudah keliru, ya memang butuh waktu untuk kemudian apa, memperbaikinya. Cobalah belajar bagaimana para ulama, lihat, ya, dalam banyak hal berbeda, yang satu pendapatnya begini, yang satu pendapat, tapi sejalan, tidak kemudian saling menjelekkan. Ya, coba lihat tadi Nabi Adam tetap memberikan pujian kepada Nabi Musa. Seperti halnya Nabi Musa tetap memberikan pujian kepada Nabi Adam. Wahai Adam, anta abul basar, engkau adalah bapaknya manusia. Ya. Disalahkan Adam oleh Musa. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Adam? Apakah menjelek-jelekkan Nabi Musa? Tidak. Malah tetap memberikan pujian dan respek. Wahai Musa, Anda adalah orang yang memang telah Allah pilih, di mana Allah itu bicara langsung kepada Anda. Saling memuji. Tetap. Kan tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengatakan, ya itu pendapat beliau, alhamdulillah, masya Allah, dengan ilmu beliau yang seperti ini, beliau sudah belajar, dan kebetulan saya dalam perkara ini, saya memilih pendapat yang seperti ini dengan dalil begini-begini, dan alhamdulillah ada ulama juga yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Selesai kan? Tidak kemudian ribut. Memang ribut memperebutkan apa? Bikin seseorang kaya? Kan tidak juga. Angernya susah. Itu repotnya. Ya. Nah, khotul kiram rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu asar, insyaallah kita lanjut.